Kalau perjalanan jauh untuk niat duniawi ya monggo, jenengan mau ke kerja di Jakarta ya enggak apa-apa. Itu menyengaja bepergian jauh untuk niat ibadah. Nah, sekarang orang yang mengunjungi ziarah-ziarah tadi itu niatnya kan ibadah. Ah, itu enggak boleh kecuali ketiga tempat saja yang tadi disebutkan. Tapi kalau misalnya dia tidak menyengaja ya enggak apa-apa, misalnya lewat gitu, dia pengen ziarah kubur enggak masalah. Bolehkah orang tua mengumpulkan harta seperti sawah, rumah, dan lain-lain untuk diwariskan kepada anak-anaknya setelah meninggal? Boleh. Tidak apa-apa. Cuman jangan lupa apa? Kewajibannya. Apa kewajibannya? Zakat. Ustadz, kalau orang punya anak pinter, cakep, soleh, secara manusiawi kan seneng, bangga. Apakah itu termasuk berbangga-banggaan, bermegah-megahan? Seneng boleh, manusiawi. Masa anaknya yang ganteng orang seneng? Kepriwenya. Yang tidak boleh itu sombong. Kemudian kesombongan itu melalaikan dari ketaatan kepada Allah. Jadi kalau seneng saja, masa kita nggak boleh seneng? Manusiawi. Seneng nangis itu manusiawi. Tapi yang gak boleh itu kemudian jenengan bangga, sombong, kemudian memandang orang lain yang anaknya orang pati yang ganteng. Ya, kayak anakku tuh ini gantengnya, kok pinter gak kayak anak orang kayak kok. Itu gak boleh. Atau kegantengan itu kemudian melalaikan seseorang dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia lupa sholat, sebetulnya kurang nyawangi anak. Oh, ganteng temen ya, Lin. Sampai orang yang mutan sholat, itu tidak boleh. Maaf, mau tanya. Apakah hukumnya apabila ketika sholat ada seorang makmum tidak mau merapatkan shaf? Apakah sholatnya sah? Sholatnya sah. Tapi keliru. Tidak merapatkan shaf itu keliru. Saya perlu jelaskan. Nabi mengajarkan kita untuk merapatkan shaf. Karena rapatnya shaf itu adalah termasuk dari kesempurnaannya apa? Salat. Sawwu shufufakum fa inna taswiyatash shufufi min tamamis shalah. Termasuk kesempurnaannya salat. Kalau shafnya jarang-jarang, setan itu bludas-bludus. Ya. Masuk-masuk lewat apa? Shaf yang tidak rapat tersebut. Maka dirapatkan. Cuma merapatkan itu maksudnya bukan habis waktunya. Merapatkan itu maksudnya bukan itek-itekan. Merapatkan itu maksudnya bukan injek-injekan, bukan. Merapatkan itu caranya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama adalah mensejajarkan, menempelkan bahu ini dengan yang di sampingnya. Setelah bahunya sejajar nempel, kemudian baru kakinya itu dibuka sehingga ketemu dengan kaki siapa? Kaki yang di sampingnya. Jadi yang jadi patokan pertama kali itu bukan kakinya, tapi apanya? Bahunya. Karena ada sebagian orang berdirinya itu kakinya dulu diombak apa? Ya, lebar kayak gini, kemudian bahunya malah tidak nempel, akhirnya enggak rapet. Akhirnya enggak rapet. Ya. Enggak rapet, dan ini enggak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul. Kita suruh rapet. Ya. Rapet itu maksudnya adalah ini bahunya. Kemudian juga bukan berarti empet-empetan nanti orang bisa khusyuk, enggak. Jadi yang penting ini sudah bisa nempel, tidak mesti harus apa? Didorong sol-solan, tidak. Ya. Jadi merapatkan itu adalah proporsional. Kemudian bagaimana Ustaz kalau misalnya kita sholat di sampingnya orang enggak mau dirapeti? Jadi dewek geser karena geser mani. Geser-geser mani. Ada sebagian orang itu pernah saya diceritani berusaha untuk merapatkan karena kene geser mani, sidane karena jengkel diidek lagi sholat. Astagfirullahaladzim. Kalau jenengan ketemu sama orang seperti ini, sing jembar atine. Ya, mungkin dia ini enggak tahu hukumnya. Ya, mungkin dia merasa gimana gitu. Ya enggak usah dikejar. Enggak usah dikejar kakinya. Nanti jenengan konsentrasinya itu ngejar kaki nanti. Bukan wusuk dalam sholat. Maka hati-hati ya, hati-hati. Ini yang bisa saya sampaikan. Masih ada waktu? Habis? Belum. Bagaimana mencampur kuburan orang Islam dan non-Islam? Seharusnya kaum muslimin punya kuburan sendiri. Seharusnya kaum muslimin punya pemakaman sendiri, dan itu yang diajarkan di dalam agama kita. Pemakaman khusus buat kaum muslimin. Kalau misalnya ada non-muslim, ya dibikinkan kuburan khusus untuk mereka. Seharusnya seperti itu aturannya secara agama kita. Bagaimana hukumnya sholat di masjid yang di depannya ada kuburan? Lihat kuburannya itu dipisahkan dengan pagar atau tidak. Kuburan ya, masjid, kuburan. Kuburannya itu ada pagar kelilingnya apa enggak? Ya, kalau misalnya masjid langsung depannya kuburan, enggak ada pagarnya, maka seharusnya kuburannya dibikin apa? Pagar, supaya terpisah antara masjid dengan kuburannya. Tapi kalau misalnya ada pagarnya, ini lebih ringan. Apalagi misalnya ada jalannya, jalan yang memisahkan antara apa? Antara masjid sama kuburan, itu lebih baik lagi. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.